Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Telah kita pelajari sedikit tentang al-adfu. Ma huwa al-adfu? Naam, al-adfu yang kau simulakan. Ya, apa nama Sofia? Mahuma? Naam, hada istilahan. Wa malu wadan. Ma huwa na'tu? Wa Luqman. Al-adfu lughatan artinya kembalinya sesuatu sesudah pemalingan. Kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Tema wa'atul bayan. Indah kaya apa? Bayan. Wa tabi'u musbihu linna'ti. Fi ta'lihi manhub. Matu'ihi ingkana ma'rifat. Kan? Wa tahsisihi. Wa tahsisihi ingkana nakrosan. Nah. Apa artinya? Bayan adalah dia adalah pengikut yang mustaq dari na'at yang menjelaskan matbu'nya menjadi ma'rifat. Jika dia ma'rifat dan mengkhususkannya jika nanti tabi' musbih. Tapi yang menyerupai na'at. Dalam masalah apa? Menjelaskan matbu'nya jika ma'rifat dan mengkhususkannya jika nakirah. Qawlu tabi' yasmul ma'adah. Tabi' itu mencakup apa? Definisi tabi' itu mencakup apa saja? Mencakup semuanya, na'at, ataf, taukid, badal. Masuk di sini. Al-musbih linna'ti, mengeluarkan apa ya, akhwana? Bosman. Taukid. Menyerupai na'at. Kata-kata menyerupai na'at itu mengeluarkan apa? Al-musbih linna'ti. Mengeluarkan, mengecualikan apa? Tabi' kan ada 4 atau 5 ya, kalau mau dipisah. Nah, di sini kan ataf bayan itu adalah tabi'. Kata tabi' kalau kita berhenti di sini masih mencakup semuanya. Na'at, ataf, taukid, badal masih masuk di sini. Kemudian al-musbih linna'ti definisi ini mengeluarkan apa? Mbak Ishak. Na'at itu sendiri, kenapa? Karena na'at itu menyerupai dalam satu istilah. Kenapa? Karena syibahu syaitu wairahu. Artinya apa itu? Artinya apa? Karena na'at tersebut menyerupai satu. Ya, antum artikan na'at itu yang mana? Li'anna syibha syai'i ghairuhu. Karena sesuatu yang menyerupai itu bukan dia, bukan sesuatu itu. Nah, syibhu yang menyerupai sesuatu itu bukan sesuatu itu. Paham? Kemarin saya contohkan apa? Tas saya ini serupa dengan tasnya Abu Azam. Berarti tas saya ini ghairuhu, bukan punyanya dia, bukan itu, beda lagi. Syibhu na'ti, serupa dengan na'at, berarti bukan na'at. Keluar. Nah, keluar dari definisi na'at, definisi ataf bayan. Fi tawdihi madbu'ihi in kana ma'rifatan wa tahsin in kana nakiratan, mengecualikan apa ya Fana? Mengecualikan taukid badal atau nasak. Baik. Faedahnya di sini apa? Taudih ma'dhu in kana ma'rifatan dan tahsin in kana nakiratan. Bedanya atau bayan dengan na'at. Wa numair. Kesamaannya dulu apa? Kesamaannya apa, Pak Royhan? Kesamaannya sama-sama sabit. Satu, dua. Kemudian sama-sama taudih. Taudih, mas kuingka nama rifatan. Nah, itu kesamaannya antara ataf bayan dan na'at. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya kalau na'at itu tadi mustah atau mawal di mustah. Mm-hmm. Dan na'at ini kok oh, na'at? Sedang ataf bayan ini jamid. Jamid. Nah, kalau na'at itu bisa jamid mawal mustah atau mustah. Mustah dulu ya, mustah, na'at ke mustah atau jamid mu'awal bi mustaq. Ataf bayan mengikuti madbu'nya dalam berapa perkara? Empat perkara. Apa saja? Irobnya. Irobnya. Mufrad, musana dan sama adatnya. Baik, ala nastamir. Jadi kesimpulannya persamaannya tidak apa ya Pak Usman? Persamaan antara na'at dan ataf bayan. Persamaannya mengikuti 1 dan 10. Nah, kalau na'at harus dirinci lagi itu. Ya kan itu na'at apa dulu? Kalau yang na'at sababi kan enggak? Yang umum? Kalau sama sababi. Dan? Taudihul ma'rifah dan tahsis nakirah. Nah. Cuman ada perbedaan ya dari sisi apa? Sama-sama yuwadzihu madbu'ahu ingkana ma'rifatan dan tahsis ingkana nakiratan. Tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Apa? Abdillah, perbedaan taudih dan tahsis ini apa? Baya Ba Sofia. Maknanya, kalau na'at itu maknanya, kalau ataf bayan, nasuhu dia sendiri. Nah. Nastamir. Qala rahimallah, qala syari wa qalu wa yuwafiqu madbu'ahu ila akhirih. Wa faqa. Atful bayani fi hadzal hukmi na'tal haqiqiyyah. Kama taqaddama fi Umar fa Umar fil misal al awal wa faqa madbu'ahu fi raf'i wal ifradi wa at-tadkiri wa at-ta'rifi. Maka ucapan beliau yuwafiqu madbu sampai akhirnya atof bayan mencocoki dalam hukum ini naat hakikiyah. Sebagaimana telah berlalu, maka kata Umar, aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, mencocoki matbu'nya. Matbu'nya yang mana, Pak Lukman? Ya, matbu'nya yang mana? Mencocoki matbu'nya, matbu'nya yang mana? Abu Hafsin. Sama-sama rofa. Umaru tanda rofanya dengan Abu Hafsin. Tanda rofanya kalau Hafsin tanda rofanya. Nah iya. Ya sudah bingung. Ya sudah, tanda rupanya wawu karena asmul homzah. Kenapa dirinci kalau abunya rupanya dengan wawu, kalau hafsin ya majrur, enggak pembahasan kita. Tanda rupanya dengan wawu. Sama dari sisi ifrad, Umar mufrad, Abu Hafsin mufrad, wa tadzkir mudzakkar wa ta'rif. Umar ma'rifatnya kenapa? Alamiah ma'a. Enggak usah pakai alamiah ma'a. Oh, pertanyaannya bukan nomornya sorfi. Pertanyaannya Umar itu makrifat kenapa? Alam. Abu Hafsin. Kunya. Alam juga ya, pembagian alam. Wahadidun fil mithalis tsani. Ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa ya, Pak Azam? Hadza khatamun hadidun. Nah. Wafaqa matbu'ahu fis salasatil ula wat tankiri. Mencocoki matbu'nya. Matbu'nya mana, Pak Azam? Matbu'nya hadidun. Tabiknya? Apa? Antum bisa bedakan tabik sama matbu' enggak? Tabiknya itu hadidun. Tabi itu apa tuh artinya? Pengikut, Zat. Nah. Matbu? Matbu khotamun yang diikuti. Nah. Mencocoki matbu-nya yaitu khotamun pada tiga yang pertama. Tiga yang pertama apa? Tiga yang pertama itu... Rofa. Dua. Dino. Ustaz bingung iki mau lho. Tuh antum mulai. Ifrad. Itu bawa sendiri ifrad tadkir. Tiga yang pertama itu sama-sama rafa, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Wa tankir yang keempat nakirah, sama-sama nakirah. Nah. Wa qaluhu wayasihu ila akhirih, yaitu apa? Atof bayan itu bisa di-i'rab sebagai badal kul min kul fil ghalib. Ai kullu ma sahha al-hukmu alayhi bi annahu adfu bayanin sahha al-hukmu alayhi bi annahu badalu kullin min kullin bi'tibari kaunihi maksudan bil hukmi. Setiap kata yang bisa dihukumi atasnya sebagai atof bayan, bisa pula dihukumi sebagai badal kul min kul. Ditinjau dari sisi dia dimaksudkan dengan hukum. Likaunihi ala niyati tikraril amili kal amsilatis sabiqati. Karena dia atas niat pengulangan amil. Seperti contoh-contoh yang telah lalu. Fa Umaru fil misal al-awwal yasihu an yuraba adfu bayanin kama taqaddama wa yasihu an yuraba badalu kullin min kullin. Maka kata Umaru pada contoh yang pertama, aksama billahi Abu Hafsin Umar bisa di'rab sebagai ataf bayan sebagian telah berlalu dan bisa pula di'rab sebagai badal kul min kul. Li'annahu yasihu ihlaluhu mahallal awwali. Karena bisa ditempatkan dia di tempat yang pertama. Dibalik. Fayuqal aksama billahi Umaru. Bisa menempati tempatnya Abu Hafsin tadi. Sehingga bisa di'rab sebagai badal, sebagai pengganti. Nah. Wastasna ba'duhum min dalika mas'alatan wa ba'duhum mas'alatain wa ba'duhum aktsara. Sebagian ahli nahwu mengecualikan dari hal itu satu masalah, sebagian mengecualikan dua masalah, sebagian mengecualikan lebih dari dua masalah. Walihada qala al-musannifu ghaliban. Oleh karena inilah musannif mengatakan ghaliban, kebanyakannya, mayoritasnya. Hai, maksudnya apa? Fi ghalib isti'malihim. Yaitu pada ghalib. Mayoritas pemakaian mereka. Bahwasanya ataf bayan bisa di'rab sebagai badal. Wa kharaja min ghairil ghalibi mas'alatani. Tantani'u fihimal badaliyatu. Keluar dari yang tidak mayoritas, dua masalah. Tidak boleh pada keduanya sebagai badal. Atau bayan tidak boleh sebagai badal dalam dua masalah ini. Ihdahuma yang pertama, idam tana'a ihlalu sani mahallal awwali. Apabila tidak bisa kata yang kedua itu, berarti apa? Tabi'nya mengikuti, menempati yang pertama, matbu'nya. Jadi kalau tabi' tidak bisa menggantikan kedudukan yang pertama, matbu'nya, maka tidak boleh. Tidak boleh sebagai apa? Badal. Wa hadhil mas'alatu tahta suwarun katsiratun. Masalah ini di bawahnya banyak bentuknya, gambarannya. Minha di antaranya. Qauluka ya Zaidul Harithu. Wahai Zaid, yaitu Al-Harith. Fal-Harithu atfu bayanin wujuban. Maka di sini Al-Harith sebagai ataf bayan secara wajib. Walayasih wa yu'raba badalan, tidak bisa di'rab sebagai badal. Kenapa? Li'annahu la yahillu mahallal awwali. Karena Al-Harith ini tidak bisa menggantikan kedudukannya Zaidu. Itlaukila yal haris lam yajuz. Karena kalau dikatakan yal haris, yaknya masuk ke al haris, lam yajuz, tidak boleh. Kenapa alasannya? Li anna ya wa alla yajtami'ani fi misli hadha. Karena ya tidak dengan al tidak bertemu di contoh yang semisal ini. Karena kalau munadaknya itu ada alif lam, kita harus tambahkan apa? Pak Lukman, munada ada alif lam. Ada alif lam. Caranya bagaimana? Usman, ditambah ayuha untuk mudzakkar, ayatuha untuk muannas. Ahsan. Terus, satu lagi. Mbak Ishak. Ditambahkan. Sim. Syarah. Ya hadat. Al-Haris. Sehingga Al-Haris tidak bisa menggantikan kedudukannya Zaidu secara langsung. Sehingga tidak boleh dikatakan sebagai apa tadi? Badal. Harus ataf bayan. Al-mas'alatu tsaniyatu idza kana dzikruhu wajiban. Masalah yang kedua apabila penyebutannya itu wajib. Nahu contohnya Hindun qama Zaidun akhuha. Apabila penyebutannya penyebutan apa? Ataf bayannya itu wajib. Kalau ataf bayannya enggak disebutkan enggak bisa. Difahami ya? Masalah yang kedua, apabila penyebutan atof bayan itu wajib, wajib disebutkan. Kalau enggak disebutkan, kalifahnya tidak sempurna. Contohnya, Hindun qama Zaidun ahuha. Hindun telah berdiri si Zaid, yaitu saudaranya. Saudaranya siapa? Hindun. Zaidun sebagai apa di sini? Ya, Banabila. Ah, sopo pengerti atau bayan. Nah, Zaidun. Fa'il dulu. Ahuha. Ahuha. Atof bayan. Baru di sini atof. Boleh badal enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena wajib disebutkan. Iya, kalau misalkan ahwa kita hilangkan, Hindun koma Zaidun. Kalimatnya sempurna enggak ini? Lanjut. Iya, Hindun telah berdiri Zaid. Apanya? Maksudnya. Nah, kalimatnya sempurna. Maka fahuha atfu bayanin wujuban. Maka kata ahuha di sini sebagai atof bayan secara wajib, wala yasihu an yu'roba badalan min Zaidun. Tidak bisa di'rob sebagai badal dari Zaidun. Kenapa? Li'annahu wa in jaza ihlaluhu mahallal awwali lakinnahu la yastaghni anhu. Karena walaupun boleh atau bisa na'am ahuha itu menempati tempatnya Zaidun. Sebentar ya. Sebentar. Gimana? Dicari putranya. Maksudnya sebentar itu Royan. Sebentar, sebentar itu maksudnya aku tunggu sebentar malah. Masuk. Baik, sebentar. Jangan lupa nanti Pak Dokter. Nanti buru pulang tinggal anaknya janjian apa tadi. Baik, dia kayaknya seperti itu karena antum sering meninggalkan dia sedang putus sama antum. Makanya dia terobos ini tadi. Assalamualaikum. Baik. Saya ulangi. Masalah yang kedua, apabila penyebutan atof bayan itu wajib. Contohnya Hindun qama Zaidun ahuha. Di sini ahuha atof bayan wajib sebagai atof bayan. Tidak bisa dikatakan sebagai badal. La yasihu an yu'roba badalan min Zaid. Tidak bisa di'erob sebagai badal dari Zaid. Kenapa? Walaupun dia ahuha ini bisa menempati, ya, bisa menempati apa? Tempatnya Zaidun. Jadi apa kalimatnya? Hindun qama ahuha. Kalimatnya masih mustaqim, masih bisa. Baik. Lakinnahu la yastagni anhu. Nah, akan tetapi pasti membutuhkannya. Yastagni itu tidak butuh. La tidak. Tidak, tidak butuh. Berarti apa? Membutuhkannya. Enggak bisa ditinggalkan Zaidun ini. Ya. Sehingga wajib dibaca ja'a Hindun qama Zaidun ahuha. Itlau qila Hindun ja'a Zaidun ja'a ahuha lakanat jumlatu ja'a ahuha jumlatan mustaqillatan. Jumlatu yang pertama isim kana, jumlah yang kedua khobarnya ya. Karena kalau dikatakan Hindun ja'a Zaidun ja'a ahuha, niscaya jumlah ja'a ahuha adalah jumlah tersendiri. Hindun ja'a Zaidun ja'a ahuha. Hindun telah datang si Zaid, telah datang saudaranya. Nah. Wa tahlul jumlatul khabariyatu hina idzin minar rabiti alladhi yarbituha bil mubtada. Maka jumlah khabariyah, jumlah khabariyah yang maksud yang mana? Qama Zaidun ahuha atau nam Hindun di sini berubah jadi ja'a ya. Sama maksudnya. Maksudnya ini koma yang di atas. Hindun koma Zaidun koma ahuha. Akan tapi jumlah ini kalau kita mau ngikutkan sama yang di atasnya, enggak usah dirubah fi'ilnya. Maka jumlah koma ahuha jumlah tersendiri. dan jumlah khobariyah yaitu koma Zaidun Ahuwa kosong dari Robit. Nah, ingat ketika khobar itu berupa jumlah harus ada apa? Robit yang menghubungkan dengan si mubtada'nya. Nah, kalau kalimatnya Hindun Ja'a Zaidun Ja'a Ahuwa, ini saya jumlah khobariyahnya itu kosong dari robit yang menghubungkan dengan mubtada'. Karena la yuqalu Hindun Ja'a Zaidun. Enggak bisa Hindun Ja'a Zaidun, mana robitnya, enggak ada. Kalau Hindun koma Zaidun ahuha kan ada robitnya. Apa robitnya? Domir ha. Nah, robit itu bisa domir, bisa apa lagi? Kamu masih ingat? Barihan. Pengulangan lafadz mubtada, al-qari'atu mal-qari'ah. Yang ketiga, isim isyarah, ahsan. Baik. Jadi dua masalah ini ya, wajib atau bayan. Yang pertama apabila apa? Tempat yang kedua, tabi' tidak bisa menempati yang pertama, matbu'nya. Tempat yang kedua adalah apabila penyebutan atau bayan itu wajiban. Kalau syaratan bihun, ta'ayyunu adfil bayan fi hatainil mas'alataini mabniyun ala annal badala la budda an yakuna salihan lihlalihi mahalal awwal wa fihi nadhurun. Peringatan, diwajibkannya atof bayan dalam dua contoh ini, dua masalah ini dibangun atas dasar badal itu harus bisa menempati tempat yang pertama, yaitu mubdal minhunya. Wafihi nadhurun. Dalam masalah ini perlu dilihat kembali. Li'annahum yaktafiruna fil sawani ma la yaktafiruna fil awail. Karena mereka, Arab, memberikan kelapangan, memaafkan pada kata yang kedua itu apa-apa yang tidak diberikan kemaafan, kelapangan pada kata yang pertama. Nah, sehingga ketika ada sudah ada Zaidun fa'ilnya, kemudian akhwaina athawani, yang dimaksud yang kedua itu yang akhwa ini, atau bayan ataupun badal ini. Mereka banyak memberikan kelapangan. Nah, jadi tidak mengapa, ya. Kaidah al-badala budda an yakuna salihan ihalahi mahalal awal ini fihi nadhar, kata beliau ya, karena mereka Arab memberikan kelapangan pada kata-kata yang kedua itu tidak seperti memberikan kelapangan pada kata yang pertama. Fasahihu jawazu i'rabihi badalan mutlaqan lima taqaddama. Yang benar boleh di i'rabnya sebagai badal secara mutlak karena apa yang telah lalu. Yang telah lalu yang mana ini? Yannahum yaktafiruna fisawani ma la yaktifuna ma la yaktafiruna fil awail. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadza barakallahu fik. Yang pertama tadi yang tidak boleh itu. Ya. Namanya ada ya Zaidun Al-Harith. Naam. Hadza Zaidun Al-Harith. Begitu. Boleh. Boleh sebagai badal, boleh sebagai ataf bayan. Karena bisa hadza Zaidun hadza Al-Harith. Bisa. Nah, ya. Ya, bukan khusus ya, minha di antaranya kan di sini mungkin ada masalah yang lainnya. Jadi kalau ya dari jam hari itu, hari itu ini dari apa? Atau bayan? Wajib atau bayan, nggak boleh badal. Nah. Tapi kan itu fihi nadhar tadi kan, wasahih boleh. Ini dua pendapat, ini dua masalah ini yang oleh syarah dikatakan wasohi jawaz, boleh ini. Baik, barakulahikum. Muter-muter. Kemarin muter-muter.